jangan ingin soleh sendiri, jangan ingin merasa aman sendiri, jangan ingin selamat sendiri. Pada saat yang sama kita juga harus ingin menyempurnakan keislaman, tapi kita punya tanggung jawab juga terhadap lingkungan kita, karena kita takdir bisa begini juga dengan pertolongan Allah. Benar? Kita bisa ke masjid ini hidayah taufik Allah, hadirin. Kalau tidak, kita tidak ke masjid deh. Nah, apa yang kita lakukan kepada yang belum ke masjid? Apakah meremehkan, memandang remeh, mencemooh, mengejek, atau bahkan kita silaturahim untuk meraihnya? Apalagi kalau membuat kita jadi ujub, merasa lebih dari yang lain, merasa spesial. Nah, ini berarti kita sudah tertipu oleh kesolehan versi kita. Wakaf Darut Tauhid, makmur dan produktif.